Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa rida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqraran bihi wa tawhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembacaan dari kitab Tarbiyatul Aulad fi Fadhail Kitabi was Sunnah, dan kita masih dalam penjelasan tentang kiat-kiat untuk meraih dan mendapatkan keturunan yang salihah. Dan pada pertemuan kita yang terakhir telah kita sebutkan tentang beberapa amalan sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan oleh para orang tua ketika telah lahir seorang putra di tengah sebuah keluarga, yaitu tentang syariat al-aqiqah, di mana di antara hikmah serta manfaatnya bahwa ini akan menjadi sebab kedua orang tuanya mendapatkan syafa'ah pada yaumul qiyamah. Dan juga para ulama menjelaskan dengan mengamalkan sunnah al-aqiqah ini akan mempengaruhi terhadap perkembangan anak tersebut, ya, dengan pertumbuhan, ya, dan perkembangan yang baik, yang salihah, dan akan mendapatkan penjagaan, perlindungan dari Allah Jalla wa'ala. Bahkan seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau, fakanatil aqiqatu fida'an wa takhallusan lahu min habsi syaitani lahu wa sijnihi. Bahwa dengan sunnah aqiqah dijalankan atau di amalkan ini sebagai tebusan dan sebab untuk membebaskan seorang anak dari cengkeraman syaitan dan penjara syaitan. Nah, dan di sini ada beberapa perkara yang penting untuk diperhatikan. Yang pertama, bahwa para ulama berbeda pendapat tentang asal hukum al-aqiqah atau nasikah. Sebagian ulama berpendapat hukumnya wajib, dan sebagian lagi menyebutkan hukumnya sunnah mu'akkadah. Ya, sunnah mu'akkadah. Dan pendapat yang kedua, ini yang zahir, wallahu ta'ala alamu bisawab, bahwa hukum dari al-aqiqah atau nasikah adalah sunnah muakkadah, ya, amalan sunnah yang sangat ditekankan, tidak sampai wajib. Sehingga barang siapa yang punya kemampuan dan punya kelapangan untuk akikah, maka hendaknya dia lakukan. Dan tidak disyaratkan ketika akikah ini harus dari kelapangan, ya, atau harta orang tuanya yang bersangkutan, namun dibolehkan juga diperoleh dari kerabat yang lain, ya, misalkan kakeknya atau neneknya atau pamannya atau yang lainnya, ya. Maka yang jelas inti daripada akikah adalah disembelihnya seekor kambing. Nah, kemudian tanbih yang kedua, bahwa akikah ini atau nasikah ini akan memberikan pengaruh, ya, terhadap perkembangan anak tersebut, ya, sehingga ini tentunya menjadi hasungan kepada kita, ya, untuk bersemangat di dalam mengamalkan sunnah ini, ya. Dan inti daripada akikah, ya, adalah menyembelihnya, ya, yang dilakukan pada hari yang ketujuh dari hari kelahiran. Ya, adapun memasaknya, kemudian membuat acara, ya, sampai mengundang tetangga makan bersama atau dibagikan, ya, ke rumah-rumah, ya, tetangga, maka ini sedekah tambahan. Ya, namun intinya adalah menyembelihnya itu. Ya, dan itulah inti daripada aqiqah atau nasikah. Kemudian tanbih yang ketiga terkait dengan aqiqah, bahwa sunnah aqiqah ini merupakan wujud dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan kepada sebuah keluarga, ya, karunia seorang anak lahir dengan sempurna, ya, baik putra ataupun putri, maka ini merupakan satu kebahagiaan, ya, dan semakin bertambah bahagianya, ya, ketika anak tersebut, ya, tumbuh berkembang di atas sunnah, ya, belumlah dia mencapai usia baligh, ya, namun ketika dia baru lahir sudah diterapkan sunnah, ya, maka ini termasuk nikmat di atas nikmat. Kemudian tanbih yang keempat, bahwa sunnah al-aqiqah atau nasikah ini mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Ummu Kurz radhiyallahu taala anha, ketika beliau bertanya kepada Nabi tentang aqiqah ini. Kata Nabi, anil ghulami syatan wa anil jariyati syatun. Wala yadurrukum dhukrana aw inatha. Bahwa kata Nabi alaihi salatu wasalam, dianjurkan untuk menyembelih hewan aqiqah bagi anak laki-laki, ya, dua ekor kambing dan satu ekor kambing untuk anak perempuan. Wala yadurrukum dhukrana aw inatha, dan tidaklah memudaratkan mereka, ya, baik yang lahir adalah anak putra ataupun putri, enggak ada masalah. Ya, meskipun terkadang ada sebagian kita, ya, ingin karena sudah banyak koleksinya, ya, sudah banyak laki-lakinya, pengennya perempuan atau sebaliknya. Walhasil hendaknya seorang muslim menerima apa yang Allah takdirkan untuk keluarganya, sehingga yang dia inginkan adalah yang terbaik, ya, yang terbaik. Karena enggak semua yang kita minta, yang kita inginkan atau yang kita harapkan baik untuk kita, ya, sehingga hendaknya seorang muslim, ya, para orang tua banyak berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, ya, untuk dipilihkan dan diberikan yang terbaik, yang terbaik. Nah, dan masalah berikutnya yang kelima, bahwa sunnah aqiqah ini sama seperti, ya, ibadah kurban, ya, dalam hal menyeleksi dan memilih jenis dan sifat dari hewan tersebut, ya, sehingga hendaknya dihindari, ya, bahkan termasuk, ya, hewan-hewan yang enggak sah. Ketika seseorang, ya, ingin menyembelih seekor kambing misalkan dalam kondisi pincang, ya, atau patah kakinya, ya, atau sakit parah, ya, atau buta, ya, nah, maka ini tidak dibolehkan. Ya, demikian pula hewan yang sudah ditetapkan sebagai hewan aqiqah ini tidak boleh untuk diperjualbelikan. Ya, demikian pula ketika sudah disembelih, ya, tidak boleh untuk mengambil sebagian dagingnya atau anggota tubuh dari hewan tersebut yang sudah disembelih kemudian dijual. Ya, misalkan tanduknya, ya, daripada enggak ada yang mau akhirnya dijual. Maka ini tidak dibolehkan. Ya, atau kulitnya. Ya. Atau ceruannya misalkan. Ya, tidak dibolehkan untuk dijual sama sekali. Ya. Namun yang dibolehkan justru adalah memakannya. Ya, atau bersedekah dengannya. Ya. Nah. Ada sebagian kaum muslimin menganggap atau menyangka bahwa hewan aqiqah ini sama sekali tidak boleh dimakan oleh tuan rumah. Jadi harus semuanya disedekahkan. diberikan kepada orang lain. Ini keliru. Ya, namun yang benar, yang sahih adalah dibolehkan untuk dimakan. Ya, atau untuk disedekahkan. Atau untuk diberikan kepada orang lain. Ya, ini semuanya dibolehkan. Yang tidak dibolehkan adalah diperjualbelikan. Kemudian yang berikutnya, kata beliau Habibullah, "Wa minas sunanil lati hatha 'alaiha an-nabiyyu alaihi salatu wassalam halqur ra's." Di antara sunnah yang lain, ya, terkait dengan lahirnya seorang anak di sebuah keluarga adalah apa yang telah Nabi hasung kepada umatnya untuk dilakukan, yaitu halqur ra's. Ya, menggundul kepala sang bayi. Ya. Dan ini secara umum ya berlaku bagi anak laki-laki dan anak perempuan. Meskipun ada sebagian ulama menyebutkan bahwa penekanan untuk menggundul kepala itu ya berlaku bagi anak laki-laki. Adapun anak perempuan maka tidak terlalu ditekankan. Walhasil, anjuran untuk mencukur ya dan membotak atau menggundul kepala ini secara umum berlaku bagi anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, dan yang sunnah adalah digundul, dihabiskan rambutnya. Ya, sehingga termasuk kekeliruan. Ya, ada sebagian kaum muslimin ketika mencukur ya rambut kepala sang bayi kemudian hanya diambil sebagian saja ya. Secara simbolis gitulah. Apalagi yang mengambil, yang mencukur katanya harus orang kiai, seorang guru. Kenapa? Ada keutamaannya. Biar anaknya soleh, biar anaknya kaya, ya, dan lain sebagainya. Maka ini ya tidak dibenarkan dan tidak ada contohnya dari Nabi alaihissalatu wassalam. Yang sunnah ya bahwa seorang bayi ini dicukur habis ya, digundul kepalanya. Nah, disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah menukilkan perkataan Abu Umar Ibnu Abdul Barr rahimahullah, kata beliau, "Amma halqur ra'si as-sabi 'inda al-aqiqati fa innal ulama kanu yastahibbuna dhalik." Bahwa adapun menggundul kepala ya, seorang bayi ketika aqiqah, maka para ulama ya mereka berpendapat tentang sunnahnya. Tentang sunnahnya. Namanya sunnah, afdol untuk dikerjakan, untuk diamalkan. Ya, sehingga hendaknya seorang muslim ya, telah menanamkan pada dirinya bahwa ketika kita mengetahui ini amalan sunnah, maka hendaknya bersemangat untuk mengamalkannya. Ya, bukan berarti ya, malah sebaliknya. Ya, tahu sunnah tapi malah semangat untuk ditinggalkan. Gitulah. Ya, gak apa-apa, kan gak dosa juga. Ya, bukan itu. Justru ketika kita tahu ini sunnah, ya, bahwa yang afdal berarti diamalkan, diterapkan. Nah, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kata beliau, aqara Rasulullah 'anil Hasani bisyat. Bahwa dahulu Rasulullah mengakikahi Al-Hasan dengan satu ekor kambing. Ya, satu ekor kambing. Nah, kemudian beliau mengatakan, "Ya Fatimah, ihliqi ra'sahu wa tasaddaqi bi zinati sya'rihi fiddah." Ya, wahai Fatimah, ya. Nabi sampaikan kepada putrinya Fatimah, istrinya Ali bin Abi Thalib, "Wahai Fatimah, ya, gundullah kepalanya." Ini kepala Al-Hasan bin Ali, "dan bersedekahlah, ya, seberat ya rambut yang telah digundul tersebut ya dengan nilai atau dengan berat fiddah ya seberat perak." Qalat, kata Fatimah, "fa wazantuhu fa kana waznuhu dirhaman aw ba'du dirham." Kemudian kata Fatimah, "aku timbang ya rambut yang sudah digundul tadi ya dan ternyata senilai dengan satu dirham atau sebagian dirham." Ya, maka di dalam riwayat ini kita mendapatkan beberapa pelajaran. Yang pertama, dibolehkan ya bagi seseorang untuk mengakikahi ya anak laki-laki meskipun dengan satu ekor kambing. Ya, ketika tidak memiliki kemampuan untuk menyembelih 2 ekor kambing. Ya, meskipun yang afdal apabila dia punya kelapangan, dia menyembelih 2 ekor kambing. Namun apabila ya, merasa kesulitan ataupun berat, maka tidak mengapa. Ya, meskipun hanya 1 ekor kambing saja. Nah, adapun kalau perempuan ya enggak boleh setengahnya. Ya, enggak boleh. Nah, kemudian setengahnya dijual gitu. Ya, beli separuh aja. Enggak. Ya, ini berlaku untuk anak laki-laki. Apabila tidak mampu ya menyembelih 2 ekor kambing, maka tidak mengapa menyembelih meskipun hanya 1 ekor kambing. Dan juga tidak disyaratkan ya kambing tersebut dari jenis jantan, ya. Nah, namun dibolehkan juga meskipun dari jenis betina. Meskipun yang afdal adalah dari jenis jantan. Ya, dan telah mencapai umur 1 tahun. Ya, dan itu yang afdal atau lebih. Ya, kalau misalkan kesulitan maka tidak mengapa di bawahnya. Minimal paling muda 6 bulan. Ya, paling muda 6 bulan sebagaimana ya aturan-aturan hukum yang berlaku pada ibadah kurban. Kemudian faedah yang kedua juga di dalam hadis ini ya menunjukkan kepada kita tentang disunahkannya untuk menggundul kepala bayi. Ya, menggundul kepala bayi. Uhluqi. Ya, ra'sahu. Nah, digundul kepalanya, ya. Sehingga ini yang sunnah. Kemudian juga di dalam hadis ini faedah yang ketiga ya menjelaskan kepada kita tentang dianjurkannya untuk bersedekah. Ya, bersedekah sejumlah ya atau senilai dengan beratnya rambut yang digundul. Ya. Dan diukur dengan nilai perak. Ya. Misalkan dia mendapatkan setelah dicukur rambutnya 2 on misalnya, ya mungkin ya 2 on 2 gram 2 on lebat sekali ya. Iya, 2 gram misalkan ya, 2 gram ya, berarti dihitung dengan nilai perak ketika itu ya. 1 gramnya berapa perak misalkan ya, 20.000 atau 15.000. Ya, maka tinggal dikali saja ya. Maka itu yang dianjurkan untuk diberikan sebagai sedekah. Nah, dan yang dicukur adalah rambut kepalanya saja ya. Sehingga kalau misalkan rambutnya berlebihan sampai ke muka misalkan atau ke badannya, maka ini tidak masuk. Ya, tidak termasuk. Nah. Taib, ini beberapa amalan sunnah ya ketika lahir seorang putra. Kemudian poin yang berikutnya yang ke-10 terkait dengan cara ataupun kiat-kiat untuk mendapatkan keturunan yang salihah, yaitu tentang masalah ar-radha'ah atau ar-ridha'ah. Ya. Menyusui ya sang anak. Kata beliau hafidhahullah, "Tsumma yanbaghi lil um al-inayatu bi ridha'il maulud hatta al-fitam." Sepatutnya bagi seorang ibu ya untuk perhatian ya menyusui anaknya sampai disapih ya, terlebih pada saat awal-awal ya persalinan ya, di mana kondisi ASI itu sedang mencapai puncak kesempurnaan ya, bahkan dokter mengakui ya, terlebih pada bulan-bulan pertama ya, sampai 6 bulan pertama ini kolostrum luar biasa ya, gizinya ya hampir-hampir tidak ada yang menandinginya ya, dari susu-susu buatan manusia. Nah, sehingga ini merupakan nikmat dari Allah Jalla wa'ala kepada kaum muslimin secara khusus dan manusia secara umum untuk perhatian dengan ya ASI ya, seorang ibu untuk dikonsumsi oleh sang bayi. Warradha'u tab'i min al-um lahu atharun kabir fi tansyi'ati tifli wa sihhatih. Di mana air susu ibu ya ASI ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan dan kesehatan sang bayi. Sangat besar pengaruhnya. Ya, sehingga dahulu ya belum ada istilah imunisasi, ya, vaksinasi atau yang lainnya. Ya, karena memang Allah sendiri sudah menyiapkan hal itu. Ya, menyiapkan antibodi atau makan yang bergizi yang dikonsumsi oleh sang bayi ketika baru lahir ke dunia. Ya. Nah, namun disebabkan karena ya lingkungan yang terkadang kurang sehat dan banyaknya ya hal-hal yang bisa menjadikan atau menyebabkan rentannya penyakit menimpa seorang bayi, sehingga ya mereka ya orang-orang yang ahli kedokteran ya membuat sebuah ya cara untuk bagaimana agar supaya bayi ini tidak rentan dan tidak rawan untuk tertimpa penyakit, sehingga muncullah imunisasi, ya vaksinasi atau yang semisalnya. Maka pada dasarnya bahwa apabila ya tidak memudaratkan dan tidak membahayakan sang bayi maka dibolehkan. Namun pada asalnya Islam, ya bahkan Allah Jalla wa'ala telah memberikan informasi ya tentang adanya ya asupan gizi yang paling sempurna, yaitu ASI tadi, ya yang sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan dan kesehatan sang bayi. Wa yursyidullahu subhanahu al ummahat ayyurdi'na auladahunna sanatain kamilain liman arada ayyutimma radha'ah. Dan Allah telah membimbing ya para ibu untuk menyusui ya anak-anak mereka selama 2 tahun sempurna barang siapa atau bagi siapa yang ingin menyempurnakan ya penyusuannya. Nah, sehingga ini juga termasuk perkara yang dibahas oleh para ulama bahwa apabila seseorang ingin mengatur ya proses kelahiran anaknya, maka tidak mengapa ya disempurnakan anaknya sampai menyusui selama 2 tahun apabila mampu. Ya. Kemudian baru ya merencanakan untuk ya kelahiran yang berikutnya. Ya, maka ini termasuk metode dalam pengaturan kelahiran yang dibolehkan, menyempurnakan ya proses penyusuan selama 2 tahun ya bagi sang bayi sehingga jatahnya sempurna. Ya. Ya, namun apabila ya terkadang ya hampir 1 tahun itu lahir ya, ini terkadang jatah satu anak tidak sampai sempurna 2 tahun ya kan. Nah, betul begitu ya. Belum sempurna ya 2 tahun. Ya, kenapa? Ini masih dalam masa penyusuan. Ya, misalkan usianya 1 tahun. Ini lahir sudah adiknya 1 tahun lebih. Ya, kakaknya lihat adiknya menyusui, wah, sudah enggak karu-karuan sudah. Enggak konsen untuk ikut nyusu juga. Ya, akhirnya seperti itu. Terkadang dianya akhirnya ngalah kakaknya. Ya, sehingga dibiarkan jatah adiknya. Ya, sehingga tidak sampai sempurna selama 2 tahun. Walhasil ini tentunya seperti yang Allah nyatakan, ya liman arada ayyutimma radha'ah, ya. Ketika ya ingin disempurnakan ya masa penyusuan selama 2 tahun. Allah berfirman dalam suratul Baqarah ayat ke-233, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada ayyutimma radha'ah. Ya, dan hendaknya para ibu mereka menyusui ya anak-anak mereka, putra-putri mereka, haulaini kamilain, 2 tahun sempurna. Ya, ini anjuran dan hasungan dari Allah agar para ibu menyusui ya anak-anak mereka selama 2 tahun. Liman arada ayyutimma radha'ah. Ya, bagi mereka yang ingin menyempurnakan masa penyusuannya. Ya. Dan para ulama menjelaskan kenapa ya, apa hikmah ya anjuran untuk menyempurnakan penyusuan selama 2 tahun. Ya. Kalau kurang bagaimana? Kalau lebih bagaimana? Ya. Di antara mereka menjelaskan bahwa apabila kurang dari 2 tahun, maka ini ya sedikit banyaknya akan mempengaruhi tingkat kekebalan tubuh dan kesehatan sang bayi. Ini kalau kurang dari 2 tahun. Kalau lebih daripada 2 tahun, ini akan menimbulkan efek juga. Ya, menimbulkan efek juga. Apa itu? Ya, menimbulkan sifat yang enggak lazim pada sang anak. Yaitu adanya bibit-bibit manja. Ya. terlalu bergantung dengan orang tuanya, ya, sehingga terkadang sulit untuk diarahkan. Kenapa? Manja, ya, karena terlalu lama, 5 tahun, 7 tahun masih ya, mengkonsumsi ASI. Ya Allah, 7 tahun ya, adiknya ya, gak mau dia ngalah ya. Nah, sampai rebutan sama adiknya, 7 tahun, 8 tahun, 5 tahun, nah, ini berlebihan ya. Makanya diantara ya mudaratnya. Li'anna at-tifla yastash'iru hanan al-um fi athna'i radha'ah. Karena sang bayi itu akan merasakan kasih sayang dan kelembutan seorang ibu di tengah-tengah penyusuannya itu. Wa huwa bihajatin ila dzalik. Dan sang bayi ketika itu sangat butuh dengan belayan dan kasih sayang dari sang ibu. Ya, dan itu fitrah. Coba perhatikan. Ya, dan kita rasakan yang sudah punya anak. Ya, ketika anak itu nangis ya, kemudian tiba-tiba kita peluk, kita gendong, langsung diam. Kenapa? Dia merasakan kenyamanan, apalagi dengan ibunya ya. Nah, dikasih minum lagi dengan ASI, luar biasa nyaman rasanya ya, nyaman ya. Dan ini tidak bisa digantikan dengan ya ASS ya, air susu sapi ya, enggak bisa ya. Nangis kayak apa ya, mungkin bisa hilang hausnya, tapi kasih sayang enggak ada ya, enggak ada. Beda dengan ASI, luar biasa. Jadi di samping mengobati dan menghilangkan hausnya dan rasa laparnya, tapi juga ada sentuhan kasih sayang, hubungan kontak batin dengan sang ibu, sehingga menjadi semakin kuat ya hubungan antara orang tua dengan anaknya. Waqad athbata tibbul haditsu anna hunaka irtifa'an fi nisbatil isabati bi amradil athfal wa wafayatihim alladhina yarda'una ar-rida'ata as-sina'iyyah. Dan ilmu kedokteran yang modern telah menetapkan bahwa di sana ya, pada ASI itu ada semacam zat antibodi yang bisa mencegah ya, tertimpanya seorang anak dari berbagai macam penyakit, bahkan mengurangi ya, resiko kematian ya, dari sang bayi tersebut dibandingkan dengan bayi-bayi anak-anak yang biasa mengkonsumsi susu-susu buatan. Ya. Bagaimanapun mahalnya harganya, tetap enggak bisa menggantikan status ASI. Ya. Nah. Ya, sampai ya, susu yang dijual, susu buatan di toko-toko itu luar biasa, bertingkat-tingkat ya kan? Dari mereknya sampai harganya. Ya. Sampai harganya. Maka ini tetap ya, bagaimanapun mahalnya tetap tidak bisa menggantikan ya, ASI dan kehebatan ASI. Ya, bahkan sebagian RSB, ya, Rumah Sakit Bersalin, itu punya tekad, ya, punya aturan, ya, SOP gitu. Jadi ketika ada seorang wanita melahirkan seorang anak, ini ya, rela enggak rela, ya, tega enggak tega, itu harus mengkonsumsi ASI-nya pertama kali. Ya, jadi sang ibu tadi dituntut untuk bisa mengeluarkan ASI-nya. Ya. Dan tidak dibolehkan bayi itu ya diberikan susu buatan. Ya, tapi kasihan nangis terus, ini ASI ibunya belum keluar. Ya kan? Terkadang seperti itu. Tetap. Ya. Pokoknya sang ibu harus berusaha mengeluarkan ASI-nya. Dan itu sudah fitrah. Ya, bawaan anak lahir otomatis secara normal ASI keluar. Meskipun ada prosesnya sehari, dua hari, tiga hari, bahkan lebih. Namun sabar. Tapi kasihan bayinya nangis terus. Iya, meskipun seperti itu. Ya, karena ketika bayi lahir itu sudah disiapkan adanya masa beberapa waktu atau beberapa hari ketahanan tubuh. Meskipun gak minum. Ya, cuma terkadang kita karena kasihan nangis terus. Ya, nangis terus. Ya, kasihan kehausan. Akhirnya dikasih air minum. Ya, air putih. Ya. Nah. Ya, namun pada hakikatnya ini merupakan ya, sebuah sunnatullah ya, dan semuanya sudah Allah siapkan ya, bahwa ya, ketika lahir ini otomatis ASI ya, secara normal akan keluar. Kama anna radha'ata tabi'iyyah mufidatun lil-um fi sihhatiha lir-rahim ba'dal wiladah wal jihazil hadmi. Sebagaimana ya, keluarnya ASI ibu ini sangat bermanfaat bagi ibu itu sendiri. Ya. Yaitu terkait dengan kesehatan rahimnya setelah proses persalinan dan juga alat-alat pencernaan. Ini ya. Nah. Jadi manfaat ya, ASI ini dua arah, baik untuk sang bayi ataupun untuk sang ibu. Kalau untuk bayi itu untuk antibodinya, untuk pertumbuhannya, untuk asupan gizinya, untuk kesehatannya, untuk penangkal dari berbagai macam penyakitnya yang mungkin akan menyerang sang bayi tadi dengan ASI insyaallah. Ya. Kemudian manfaat yang kedua kepada sang ibu, yaitu apa? Mempengaruhi terhadap kesehatan rahim ibu itu sendiri. Ya, menjadi bersih. Ya. Kemudian yang kedua tadi mempengaruhi terhadap kesehatan sistem metabolismenya. Ya, alat pencernaannya. Ya, sehingga normal. Nah, kama anna al-Islam harisa 'ala dhalika fa baha lil um al-murdi an tuftira fi Ramadan idza kana shaumu yu'athiru fi ridha'ah. Sebagaimana Islam bersemangat ya, tentang hal ini. Ya, sampai membolehkan kepada seorang ibu yang masih menyusui untuk berbuka ketika tiba bulan Ramadan. Ya, apabila dia berpuasa bisa mempengaruhi proses penyusuannya. Ya, misalkan kalau dia berpuasa nanti ASI-nya kurang. Ya, sehingga anak tadi bisa nangis seharian. Kenapa? Kelaparan. Ya. ASI-nya enggak ada. Ya, atau kurang berkualitas. Ya. Nah, sehingga bayi tadi kurang nyaman. Ya, tidak kental misalkan encer air putih sehingga bayi tetap nangis saja. Maka kalau seperti ini kondisinya, dibolehkan bagi sang ibu yang sedang menyusui untuk berbuka, tidak berpuasa. Ya, sehingga nanti pada hari yang lain dia dituntut untuk menggantinya ketika memiliki kelapangan. Meskipun ada sebagian ya para ibu, meskipun dia berpuasa tidak berpengaruh terhadap ASI-nya, tetap ASI-nya bagus, lancar dan banyak produksinya. Maka ini tentunya keutamaan, sehingga meskipun dia berpuasa tidaklah membahayakan kondisi bayinya. Wala'alla min asbabi adami athfi katsirin minal abna' 'ala ummahatihim wa kasratul uquq fi hadzal 'ashr 'adam rida'ati at-tabi'iyyah wa kasrati rida'ati as-sina'iyyah. Kata beliau Habibullah, dan bisa jadi di antara sebab ya tidak adanya hubungan yang baik antara ya anak-anak dengan ibu mereka dan banyaknya kasus ya praktek-praktek kedurhakaan seorang anak kepada orang tuanya di masa kita sekarang ini, bisa jadi sebabnya adalah karena mereka tidak mengkonsumsi ASI dari ibunya. Ya, dan lebih banyak ya mengkonsumsi ya susu buatan pabrik. Ya tadi itu sejak kecil sudah enggak ada kasih sayang. Sehingga enggak ada ikatan batin. Ya, meskipun orang tuanya ada di situ. Ya, sehingga terkadang dinasihati, ditegur oleh orang tuanya, anak tadi ngeyel. Kenapa? Kurang kasih sayang. Ya, kurang kasih sayang. Apalagi ya wanitanya ini ibunya wanita karir. Wah, luar biasa, enggak mau repot. Ya. Enggak mau pusing. Ya, enggak mau sibuk. Ya, pengennya kerja terus padahal baru kemarin persalinan. Ya akhirnya apa? Yang ngasuh adalah babysitternya. Cukup dibayar, terus apa konsumsinya bayi tadi? Ya sudah kasih ya ASS tadi, air susu sapi. Ya. Sehingga kurang kasih sayang ya. Kurang kasih sayang sehingga terjadilah apa yang terjadi. Ya, durhaka sama orang tuanya, melawan ya, tidak nurut dan seterusnya. Ini bisa jadi ini sebabnya. Walamma liradha'ati min atharin fil murtadi' faqad nahan nabiyyu an tustaradha' al hamqa. Ya, sehingga ketika proses penyusuan sang bayi tadi memiliki pengaruh yang besar terhadap yang disusui yaitu sang bayi tadi, maka di sini Nabi melarang untuk menyusukan seorang bayi ya, kepada para wanita yang dungu, yang bodoh, ya. Nah, yang buruk akhlaknya, Nabi melarang. Ya. Nah, ada sebagian seperti itu. Ya, pengennya tetap anaknya yang baru lahir mengkonsumsi ASI, tapi bukan ASI dari dirinya, tapi dari orang lain, akhirnya disusukan. Dan tidak pandang bulu, ya. Yang penting ada ASI-nya, ya. Dalam kondisi ini ibu, ini wanita, buruk akhlaknya, dungu dia, jelek agamanya, gak masalah, yang penting anak saya gak nangis, anteng. Nah, ini dilarang oleh Nabi. Disebutkan Ibnu Qasim rahimahullah dalam Hasyiyah Raud, Raudul Murbi', ya, menjelaskan tentang larangan Nabi untuk menyusukan, ya, kepada para wanita yang dungu, yang bodoh, tentang hikmahnya. Kata beliau rahimahullah, li'anna lirada'ati ta'thiran fit-tiba', karena menyusui, ya, ini memiliki pengaruh yang besar terhadap kepribadian dan karakter sifat bayi tadi. Ya, dan beliau menukilkan hakal qadi anna minar anna maritada'a min imra'atin hamqa kharajal walud ahmaq. Dihikayatkan dari Al-Qadi rahimahullah, barang siapa yang menyusukan anaknya kepada seorang wanita yang dungu, maka akan keluar anaknya tadi menjadi orang yang ahmak, dungu juga. Ya, kenapa? Karena terpengaruh dengan kepribadian dan sifat wanita yang menyusuinya tadi. Wa man irtada'a min sayyi'atil khuluq ta'adda ilaih. Dan juga barang siapa yang menyusukan anaknya kepada seorang wanita yang buruk akhlaknya, maka akan tertular kepada anaknya tadi. Wa man irtada'a min bahimatin kana balidan kal bahimah. Demikian pula kata beliau rahimahullah, dan barang siapa yang menyusukan anaknya kepada, ya, apa, bahimah, ya, binatang ternak, maka anaknya tadi akan tumbuh berkembang menjadi dungu juga seperti binatang ternak. Ini, ya, penjelasan para ulama dalam kondisi pabrik-pabrik susu belum ada. Masya Allah, sudah diprediksi seperti itu, ya. Nah, karena dahulu di kalangan Arab biasa, ya, mereka membawa anak-anak mereka untuk disusukan kepada para wanita yang tinggal di pedalaman, ya, dalam rangka untuk mencari keaslian, suasana lingkungan yang baik, yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan, ya, itu tujuannya. Nah, oleh karena itu Rasulullah dahulu ketika lahir itu sempat disusukan kepada Halimatu Sa'diyah, ya kan, yang tinggal di pedalaman, ya, yang jauh dari keramaian, ya, untuk menjaga fitrah dan kebersihan, kesucian anak tadi, seperti itu. Maka di sini hendaknya selektif, harus pandai-pandai melihat siapa yang akan menyusui anak kita, ya. Demikian pula terkadang, ya, karena kedekatan hubungan, ya, sama-sama saudara, adik kakak, biar ini, ya, kalau lahir nanti ketika dewasa biar mahram, ya, mudah untuk keluar masuknya, ya, akhirnya disusukan. Maka dilihat, jangan sembarangan, ini orang bagus enggak akhlaknya, ya, jangan sampai nanti orangnya idiot misalkan, ya, maka hendaknya diperhatikan. Disebutkan Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Mughni, kata beliau, fa innahu yuqal innar radha' yughayyiru at-tiba', bahwa dengan proses penyusuan ini akan merubah kepribadian. Merubah kepribadian. Ya. Nah. Fa kaifa bi ashabil halib as-sina'i alladhi la yadri masdaruhu? Masdaruhu wala man sana'ahu. Ini terkait dengan orangnya. Kalau buruk akhlaknya, jelek agamanya, dungu akalnya, maka berpengaruh ataupun menulari sang bayi tadi. Kata beliau, bagaimana lagi dengan kondisi orang-orang yang menyusukan anaknya dengan susu-susu buatan pabrik, yang dia tidak mengetahui dari mana sumbernya, apa bahannya, dan siapa yang membuatnya. Ya, apalagi berasal dari negeri-negeri kafir, kita enggak tahu gimana prosesnya, wallahu alam. Yang penting mahal harganya, impor ya. Nah, kadang ngetrennya, kadang yang dicari mereknya. Ya, padahal enggak tahu apa sumbernya. Maka seperti ini hendaknya dihindari. Sehingga kita berusaha semaksimal mungkin ya untuk menyusukan anak-anak kita dengan ya apa yang Allah siapkan, yaitu berupa ASI. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini insyaallah apa yang bisa kita sebutkan, semoga memberikan manfaat kepada kita sekalian. Atas kelebihan dan kekurangan mohon dimaafkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.